إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, yaitu Mukhtasar Sirah Ibn Hisham oleh Abdul Salam Harun rahimahullahu ajma'in. Dan kita masih membahas tentang Perang Badr, dan tentunya sudah akhir dari Perang Badr, yaitu kemenangan kaum muslimin di atas haula'il musyrikin. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara bima fil askari mimma jama'an nas fajumi'a. Nabi pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua yang ditinggalkan oleh musyrikin sebagai fai', sebagai pampasan perang. Dan kemudian ketika mereka berselisih siapa yang berhak untuk mendapatkannya, maka Nabi pun memberikan pada mereka tentang pembagian pampasan perang, dan kemudian mengutus Abdullah bin Rawaha untuk mengatur pembagian pampasan perang. Tsumma ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-fathi Abdullah ibn Rawaha bashiran ila ahli al-'aliyah. Rasulullah sallallahu mengutus Abdullah bin Rawaha untuk pasukan yang berada di atas bukit memberitakan kabar gembira bahwa kita sudah menang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kaum muslimin. Wa ba'atsa Zaid ibn Harithah ila ahli Safilah. Dan juga mengutus Zaid ibn Harithah kepada pasukan yang berada di bawah bukit. Tsumma aqbala qafilan ila al-Madinah. Berarti pasukan kaum muslimin ternyata dibagi, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah bukit. Dan alhamdulillah setelah kemenangan itu, sebagian mereka tidak mengetahui karena mereka hanya melihat sebagian sisi saja. Kemudian diberitahu oleh Abdullah bin Rawaha kabar gembira. Demikian pula Zaid bin Harithah yang diutus kepada pasukan yang ditempatkan di bawah bukit. Kemudian mereka pun berjalan bersama-sama menuju ke Madinah. Wa ma'ahul usara, dan bersama mereka tawanan-tawanan perang dari kalangan musyrikin. Di antara tawanan-tawanan perang itu ada orang-orang yang memang sudah layak untuk dibunuh. Di antaranya Uqbah ibn Abi Mu'ayr. Dan juga An-Nadr ibn Al-Harith. Kedua orang ini adalah yang paling jahat mulutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan penentangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pada Uqbah ibn Abi Mu'ayr punya kisah tersendiri. Ketika dia mengundang makan Rasulullah sallam dan kemudian Rasulullah sallam tidak mau makan, dia berkata, "Apa yang menghalangimu untuk memakan makananku?" Kata Rasulullah sallam, "Tidak. Aku enggak akan makan sampai engkau bersyahadat." Maka dia bersyahadat. Karena orang Arab paling gengsi, malu kalau tamunya tidak makan. Aku bersyahadat, makan. Tersebar berita kalau dia ini dalam keadaan sudah masuk Islam. Maka dia berkata, "Tidak, aku tidak masuk Islam. Aku hanya menghormati tamu." Buktikan. Bagaimana aku membuktikan? Ludahi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan subhanallah dilakukan. Dan tentunya tidak ada baginya kecuali penyesalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentangnya. Di dalam Al-Quran, يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولْ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, nanti يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ketika orang zalim menggigit jarinya karena menyesal di dalam neraka, dan penyesalan dalam neraka enggak ada manfaatnya, tidak dikurangi azab dan tidak dihentikan. La yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Penyesalan yang tidak berguna. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul, dia berkata dalam penyesalannya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila, duhai kiranya aku dulu mengikuti rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak menjadikan mereka sebagai temanku. Laqad adallani 'ala dzikri, mereka telah menyesatkan aku dari zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khunudina azakullah, karena berteman dengan teman yang jelek, akhirnya terbawa dia dalam kekafiran. Wa ahtamal Rasulullah SAW ma'ahu an-nafal alladhi usiba minal musyrikin. Wa ja'ala ala an-nafal Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr ibn Auf. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan barang-barang yang merupakan pampasan perang yang didapat dari musyrikin, diperintahkan kepada Abdullah ibn Ka'ab ibn Amr ibn Auf untuk membawanya. Tsumma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta kharaja min masjid as-Safra. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke daerah yang namanya Masjid as-Safra. Nazala ala katibin bainal madyaq wa bainan naziyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di katib antara Madyaq dengan Naziyah. Waqasama hunalika an-nafal, di sanalah dibagi pampasan perang. Alladhi afa'a Allahu 'alal muslimina minal musyrikin, maka dibagilah pampasan perang yang Allah berikan kepada kaum muslimin dari musyrikin. 'Ala sawa, dengan sama, dengan adil. Tsumma tahala Rasulullah sallallahu hatta idza kana birrauha laqiyahu al-muslimuna yuhanni'una bima fatahallah. Ketika sampai pasukan di daerah yang namanya Rauha, datanglah kaum muslimin dari Madinah menyambut pasukan perang Rasulullah SAW. Yuhanni'unahu, memberikan tahdiah, memberikan ucapan selamat. Fatahallahu alaihi wa ma'ahu minal muslimin, yang Allah menangkan atasnya dan atas seluruh kaum muslimin. Waqala lahum Salamah ibni Salamah, maka berkatalah kepada mereka yang menyambutnya dan memberikan kata selamat dan sebagainya, Salamah ibni Salamah berkata, "Malladhi tuhanniun, apa yang kalian ucapkan selamat pada kami? Sungguh demi Allah, kami tidak menemui kecuali orang-orang tua, renta, seperti unta-unta yang siap disembelih. Maka kami datang, kami sembelih. Apa susahnya?" Rasulullah SAW tersenyum mendengar ucapan itu, karena menunjukkan bahwasannya mereka menganggap musyrikin lemah, tidak memiliki kekuatan apapun, yang tidak perlu diberi ucapan selamat. Kami melawan mereka mudah sekali, seperti unta-unta yang siap disembelih, fadaharnaha, maka kami pun menyembelihnya. Fatabassama Rasulullah SAW summa qal, aibna akhi, ulaikal mala, wahai anak saudaraku, mereka juga manusia. Demikian Rasulullah SAW dengan senyumnya. Hatta idza kana Rasulullah SAW bis safra, sampai ketika Rasulullah SAW di daerah yang namanya Safra, dibunuhlah tawanan yang bernama Nadr ibn al-Harith yang mengucapkan syair-syair mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Uqba hina amara Rasulullah sallam biqatlihi faman lis-suhbati ya Muhammad? Maka Uqba bertanya, kalau begitu bagaimana lis-sabiyyah? Bagaimana lis-sabiyyah ya Muhammad? Bagaimana anak-anak kami? Qala an-nar, neraka. Faqatalahu Asim, maka dibunuh pula oleh Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah al-Ansari. Maka dua orang tadi, walaupun dia tawanan perang, tetapi dibunuh. Kutila sabran. Kutila sabran artinya tanpa perlawanan. Thumma madha Rasulullah SAW hatta qadimal Madinah qablal usara biyaumin. Maka berangkatlah Rasulullah SAW sampai mencapai Madinah sebelum pasukan yang membawa tawanan. Rasulullah SAW lebih dulu. Wahina akbala bil usara farraqahum baina ashabih. Ketika datang pasukan yang membawa tawanan, tawanan itu dibagi-bagi. Artinya disimpannya atau dipegangnya masing-masing orang memegang satu. Masing-masing memegang satu. Waqala, dan Nabi bersabda, istausu bil usara khaira. Aku berpesan pada kalian untuk bersikap baik pada tawanan. Demikianlah akhlak Rasulullah SAW. Walaupun mereka ini tawanan, walaupun mereka ini musyrikin, walaupun mereka tadi belum lama mengayunkan pedangnya melawan muslimin, mungkin sudah ada yang terbunuh oleh mereka, mungkin sudah ada yang tersayat oleh mereka, tapi Nabi berkata, istausu bil usara khaira. Aku berpesan agar kalian bersikap baik kepada mereka. Ikhwan bin a'azakumullah, mungkin kita masih ingat di antara sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka memberi makan dengan sukarela miskinan wa yatiman wa asira. Miskin, orang miskin, yatim, anak yatim, asir, tawanan, yang jamaknya adalah usara. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti disuruh oleh Nabi SAW untuk bersikap baik. Dan karena sebab inilah, sebagian mereka yang ditawan tadi kemudian masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana awal man qadima Makkah bimusabi Quraisy al-Haytsuman ibn Abdillah. Yang pertama datang membawa korban dari Quraisy adalah Haytsuman ibn Abdillah. Wa nahat Quraisyun ala qatlahum. Maka orang-orang Quraisy di Mekkah setelah datang yang terluka, setelah datang yang terbunuh, setelah datang berita kekalahan mereka, datang berita tentang meninggal pamannya, meninggal bapaknya, meninggal saudaranya dan seterusnya, nahat Quraisy. Nahat dari kata naiha. Naiha adalah meratapi mayit. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Di antara kebiasaan jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masih tersisa sampai nanti adalah meratapi mayit. Dan biasanya mereka sampai menyewa orang-orang untuk meratapi mayit. Diberi uang, diberi bayaran agar mereka menangisi dan meratapi mayit-mayit mereka. Tetapi kata tokoh-tokoh Quraisy, la taf'alu. La taf'alu, fayablugh Muhammada. Jangan kalian lakukan, nanti mereka kaum muslimin mendengar akan mentertawakan kalian. Kalian menangis karena orang-orang yang terbunuh di tengah kalian. Jangan sampai mereka mendengar faismitu bikum, mereka justru akan senang dan menyoraki kalian, kata tokoh-tokohnya. Maka akhirnya mereka pun menahan diri, tidak meratapi mayit seperti biasanya. La tab'atsu fi asraqakum hatta tatta'nu bihim. La ya'rif 'alaikum Muhammad wa ashabuhu fil fida'. Jangan kalian utus siapapun untuk menebus tawanan-tawanan kalian sekarang. Nanti. Tunggu. La ya'rif 'alaikum Muhammad bil fida'. Jangan sampai nanti mereka akan memahalkan harganya. Ini merasa tidak butuh dulu, biarkan. Wa kana al-Aswad ibn al-Muttalib qad usiba lahu thalatha min waladi. Ada satu tokoh mereka yang namanya Aswad ibn al-Muttalib telah terbunuh 3 anak laki-lakinya sekaligus. Namanya Zam'ah ibn al-Aswad, Aqil ibn al-Aswad, wal Harits ibn Zam'ah. وكان يحب ان يبكي على بنيه. Maka dia sangat ingin menangisi dan meratapi anak-anaknya itu. Fabainama huwa kadzalik idza sami'a na'ihah min al-lail. Dia menahan diri untuk tidak meratapi anak-anaknya yang terbunuh dan cucunya yang terbunuh. Dia tahan diri sampai malam hari. Tiba-tiba di malam hari ada suara. Suara wanita meratap. Na'iha min al-lail, faqala li ghulamin lahu wa qad dhahaba basaruhu. Karena dia sudah tidak bisa melihat lagi, maka dia utus anaknya. Coba lihat, apakah sudah boleh meratapi mayit? Undur hal uhilla an-nahab. Lihatlah, apakah sudah dibolehkan meratapi? Hal bakat Quraisyun ala qatlahum? Apakah orang-orang Quraisy sudah boleh menangisi mayit-mayit mereka? La'alli abki ala Abi Hakimah, agar aku bisa meratapi Abi Hakimah, yani Zam'ah. Fa inna jawfi qad ihtaraq, sungguh apa yang ada dalam dadaku ini sudah terbakar. Ini sangat panasnya. Falamma raja'a ilayhi al-ghulam, tiba-tiba anak yang disuruh kembali dan menjawab, innama hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha. Sesungguhnya itu wanita yang meratapi untanya yang hilang. Qad aballathu. Fadhalika hina yaqulu al-Aswad. Maka Aswad akhirnya menenangkan syair, mengucapkan syair. Atabki ayyadilla laha ba'irun wa yamna'uha min an-nawmi ash-shuhudu. Apakah dia menangisi seekor unta sedangkan kami menyaksikan sesuatu yang kami enggak bisa tidur? Fala tabki ala bakrin walakin ala badrin. Jangan engkau menangisi unta yang muda, tapi tangisilah korban-korban Badr. Orang meratapi unta boleh, meratapi anaknya sendiri enggak boleh. Maka dia berkata, la tabki ala bakrin. Bakrin di sini disebutkan adalah unta yang masih muda. Al-Bakr fata min al-ibil. Wa fi syi'ri aqwa zahir. Qala la tabki ala bakrin walakin ala badrin. Jangan menangisi unta, tangisilah korban-korban Badr. Faqasratil jududu ala badrin suratu bani Husayt. Di atas Badr di sana ada sekian orang yang korban dari Bani Husayt. Wa makhzumun wa rahtu Abi Walid. Ada korbannya dari Bani Husayt, ada dari Bani Makhzum, ada dari Bani Rahat, dan beberapa orang dari Abi Walid. Wa bakki in bakaiti ala Aqil. Kalau engkau mau menangis, tangisilah Aqil. Wa bakki harisan asadul usud, tangisilah haris singanya, semua singa-singa. Wa bakkihim, tangisilah mereka. Wala tusammi jami'an, enggak perlu menamakan satu persatu. Tangisilah mereka korban-korban Badr. Wa ma li Abi Hakimah min nadid. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah jatuh tertimpa tangga. sudah korban, sudah sakit dadanya, tidak boleh menangisi anak buahnya, saudaranya, anak-anaknya. Tsumma ba'athat Quraisyun fi fida'il athara. Kemudian mulailah Quraisy mengizinkan untuk menebus tawanan-tawanannya. Faqadima Mikrin. Pertama datang Mikrin ibni Hafsin untuk menebus saudaranya Suhail ibni Amr. Falamma qawalahum fi, setelah tawar-menawar Mikriz wantaha ila ridahum, setelah selesai pada apa yang diridhai, disepakati, berkata, hatalladzi lana, berikan apa yang merupakan hak kami. Berkata Mikriz, ij'alu rijli makana rijli, jadikanlah kakiku menggantikan kakinya. Wa khallu sabilahu, dan biarkan Suhail untuk pergi. Maksudnya tahanlah aku sampai aku bisa bayar. Hatta yab'ats ilaikum bifida'ihi, hingga bisa menebus Suhail, sehingga dia ditahan, Suhail dilepas untuk memberitahu harganya sekian, baru kemudian diberikan. Fa khallu sabila Suhail, maka dilepaslah Suhail, wa habasu Mikrizan, dan ditahanlah Mikriz di tempatnya, yakni menggantikan Suhail. Wa kana Umar ibn Khattab qala li Rasulillah sallallahu, dan Umar ibn Khattab berkata kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, da'ni anzi saniyataihi au saniyatai Suhail ibn Amr wa yatla' lisanahu fala yaqumu alayka khatiban fi mawtinin abada. Kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memotong dua taringnya, dan kemudian izinkan aku untuk memotong lidahnya, agar dia tidak lagi berkhutbah menjelek-jelekkan engkau. Termasuk yang ahli dalam berpidato adalah Suhail ibni Amr, yang nanti pada kisah tentang Hudaybiyah, utusan dari Quraisy adalah Suhail ibni Amr. Tetapi Rasulullah SAW melarang. Kata Rasulullah SAW, la, la umatsil bihi fayumatsilillah bi wa in kuntu nabiyan. Jangan, jangan mencacati musuh, karena sesungguhnya kalau aku mencacati musuh, Allah akan mencacati aku walaupun aku nabi. Walaupun aku nabi. Dan ini memang hukum syariat di dalam perang, tidak boleh mencacati musuh. Bahasa Arabnya tumatsil atau mutlah, mencacati musuh. Tidak boleh mencongkel matanya, tidak boleh memotong telinganya. Kalau sudah mati, selesai. Tidak perlu dicacati, enggak perlu dirusak jasadnya. Sehingga Rasulullah SAW setiap mengutus pasukan, beliau akan memberikan pesan. Ughzu bismillah, peranglah dengan nama Allah. Ughzu, berjihadlah fi sabilillah. Wala tumathilu wala taqtulu walidan wala imra'atan au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mencacati musuh, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, dan jangan membunuh pekerja yang tidak ikut perang. Ini barakallahu fikum adalah hukum-hukum jihad. Artinya jihad pun ada fikihnya, tidak sembarangan untuk dilakukan tanpa ilmu. Qala, selanjutnya dikatakan, wa qad kana fil usara Abu al-As. Di antara tawanan ada seorang yang bernama Abu al-As, atau kunyahnya Abu al-As ibni Rabi ibni Abdul Uzza. Abu al-As ibni Rabi ibni Abdul Uzza. Beliau ini adalah khatanu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mantunya Rasulullah sallam. Dia menikahi anak perempuan Rasulullah sallam yang bernama Zainab. Wa kana al-Islam farraqa baina Zainab wa Abu al-As. Tetapi Islam melarang dan memisahkan antara Zainab dengan Abu al-As, karena keislaman Zainab dan Abu al-As yang masih kafir. Wa baina Abi al-As ibn Rabi, hanya saja di awal-awal Rasulullah SAW la yaqdir an yufarriq bainahuma. Rasulullah SAW tidak tega untuk mengatakan kepada keduanya harus berpisah. Maka dibiarkan di Mekah Abul As dengan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aqamat ma'ahu ala islamiha wa huwa ala syirkih. Maka tinggallah di Mekah, dia sudah masuk Islam yakni Zainab, sedangkan Abul As dalam keadaan masih musyrik. Hatta hajara, sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sampai kemudian terjadilah ketika sarat Quraisyun ila Badrin, ketika Quraisy berangkat ke Badr, dan terjadilah apa yang terjadi. Abul As ibn Rabi termasuk di dalam tawanan. Fa usiba fil usara yawma Badrin, maka dia ini termasuk yang ditawan pada perang Badr. Fa kana bil Madinah, maka dia di Madinah bersama tawanan-tawanan di sisi Rasulullah SAW. Walamma ba'atha ahlu Makkah, maka ketika penduduk Mekah berdatangan dengan membawa tebusan-tebusan untuk saudara mereka, untuk kerabat mereka, untuk keluarga mereka, ternyata ada titipan tebusan dari Zainab binti Rasulullah SAW dari Mekah. Ini dari Zainab untuk menebus suaminya Abu al-As ibn Rabi'ah. Ternyata ketika dilihat, bu'itsat bihi biqiladah, ternyata harta yang untuk menebusnya adalah kalung yang pernah dihadiahkan oleh Khadijah kepada Zainab ketika pernikahannya. Adkhalatha biha ala Abi al-As hina bana 'alayha, ketika awal pertama menikah dengan Abi al-As, diberi perhiasan tadi oleh Khadijah kepada Zainab. Falamma ra'aha Rasulullah SAW raqqalaha, maka ketika Nabi melihat perhiasan tersebut, Nabi ingat dan sangat ingat. Maka lembutlah hatinya, tersayat hatinya. Kemudian berkata kepada para sahabat, in ra'aitum antutliku laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'alu. Kalau kalian sudi, kalau kalian mau, kalau kalian ridho untuk melepaskan Abu al-As dengan mengembalikan hartanya kepada Zainab, kembalikanlah. Kalau kalian ridho, kan itu hak kalian. Maka mereka pun berkata, na'am ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ridho. Wa atlaqu, maka dilepaskan Abu al-As ibn Rabi' dan dikembalikan hartanya kepada Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Masih ada kisah Abu al-As. Wa aqama Abu al-As di Mekkah. Abu al-As kembali ke Mekkah dan hidup di Mekkah. Dan kemudian sedangkan Zainab tetap di Madinah bersama Rasulullah SAW hatta farraqa bainahuma al-Islam. Karena hukum Islam harus memisahkan antara seorang wanita yang muslimah dengan musyrik. Hatta idza kana qubailil fathi kharaja Abu al-As tajiran. Hingga ketika hampir terjadi Fathu Mekah, Abu al-As keluar dalam pasukan dagang, membawa harta yang banyak. Dan orang tersebut adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, yang tidak pernah khianat. Maka dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk membawa barang-barangnya untuk diperdagangkan. Maka berangkatlah dia dengan harta dari harta-harta orang-orang Quraisy, wa abda'uha ma'ahu, dijadikan sebagai bidha'ah, sebagai barang dagangan di sisinya. Falamma farigha min tijaratihi wa aqbala qafilan laqiyathu sariyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika pulangnya dicegat dia oleh pasukan kecil dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencegat orang-orang Quraisy yang melewati Madinah atau melewati dekat Madinah. Maka diperangilah mereka, fa'asabu ma'ahu, maka diambillah hartanya sebagai pampasan perang, sebagai faid. Wa'ajazahum hariban, adapun Abu al-As sempat lari, melarikan diri. Falamma qadimatis sariyah bima asabu min mali, maka pasukan muslimin kembali dengan membawa harta pampasan perang dari pasukan dagang Abu al-As, sedangkan Abu al-Asnya melarikan diri. Aqbala Abu al-As tahta al-layl, ternyata di bawah kegelapan malam Abu al-As masuk ke Madinah menemui Zainab menemui Zainab. Hatta dakhala ala Zainab binti Rasulullah, sampai masuk ke tempatnya Zainab binti Rasulullah sallam, fastajara biha, meminta perlindungan. Fa ajaratuhu, maka Zainab pun melindunginya, engkau di bawah perlindunganku. Wa ja'a fi talabi malih, dan dia datang untuk meminta kembali hartanya dan barang dagangannya. Falamma kharaja Rasulullah sallam ila subhi, maka pada satu pagi ketika Rasulullah sallam ke masjid bersama para sahabatnya salat subuh, fakabbara wa kabbara an-nas, Rasulullah sallam bertakbir dan bertakbirlah manusia, tiba-tiba terdengar suara dari saf perempuan. Sarrakhat, dengan suara yang keras menjerit, yaitu Zainab, min suffatin nisa, dari saf para wanita. Ayuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi'. Wahai manusia, sungguh aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As ibn Rabi'. Dan ini barakallahu fikum, cara untuk melindungi seseorang dengan cara mengumumkan bahwa dia di bawah perlindunganku. Dan itu berhak bagi siapapun termasuk rakyat yang paling bawah, berhak untuk memberikan perlindungan. Misalnya kalau negara ini berperang dengan negara lain, kemudian ada satu orang dari negara yang perang tadi datang ke sini. Tetapi seorang dari rakyatnya berkata, dia datang dengan keamanan dariku. Maka semua yang lain harus menjaga. Tidak boleh membunuhnya, tidak boleh menyakitinya. Maka Zaidah mengatakan bahwa aku memberikan ijarah atau memberikan perlindungan kepada Abul As bin Rabi'. Falamma sallama Rasulullah SAW minas salah akbala ala nas. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW salam, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, hal sami'tum, ma sami'tu? Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Qalu na'am. Mereka berkata, iya, kami mendengar. Ama walladhi nafsi Muhammadin biyadi, ma 'alimtu bi syai'in min dhalik hatta sami'tu ma sami'tum. Sungguh demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aku tidak tahu menahu sama sekali kecuali setelah aku mendengar apa yang kalian dengar. Rasulullah SAW memang tidak tahu sama sekali. Innahu yujiru 'alal muslimin adnahum. Inilah yang menjadi dalil bahwa itu hukum syariat. Yaitu kalimat innahu yujiru 'alal muslimin adnahum, sesungguhnya bisa memberikan perlindungan pada siapapun rakyat yang terendah sekalipun. Bahkan seorang ibu-ibu boleh melindungi tamu dari negeri kafir, bisa. Ya, seperti itu. Tetapi tentunya harus lapor kepada yang berkompeten atau kepada penguasa bahwa dia datang dengan perlindunganku. Ikhwan ibn na'azakum wa thumman sarafa Rasulullah sallam fadakala ibnatahu. Maka Rasulullah sallam kemudian pergi dari masjid mendatangi rumah anak perempuannya Zainab. Ai bunayya, wahai anakku, akrimi matwahu, silakan kamu perlakukan dia dengan baik sebagai tamu. Wala yakhlusanna ilaik, tetapi jangan sampai kamu biarkan dia menyentuhmu. Fa innaki la tuhillina lahu, karena engkau tidak halal lagi baginya. Ini silakan kamu perlakukan sebagai tamu, tapi tidak boleh menyentuhmu karena dia ini tidak halal bagimu. Ikhwan ibn na'azak, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Bakrin, anna Rasulullah SAW ba'atha ila Sariyah, bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada pasukan kecil tadi yang sempat merampas apa yang dibawa oleh Abul As. Alladzina asabu mala Abul As, faqala lahum, kemudian Nabi berkata pada mereka, inna hadzal rajul minna haitsu qad alimtum, sesungguhnya orang ini keterkaitannya dengan kami kalian sudah tahu. Ini dia adalah mantu atau bekas mantu. Dan kalian sudah mendapatkan hartanya. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dhalik. Kalau kalian mau bersikap baik Kalau kalian mau mengembalikan apa yang merupakan miliknya, maka aku pun suka yang demikian. Wa in abaitum, kalau kalian menolak, fahuwa fai', maka itu memang hak kalian. Itu adalah fai' yang Allah berikan untuk kalian. Fa antum ahaqqu bihi, maka kalian berhak untuk mendapatkannya karena itu fai' yang Allah halalkan untuk kalian. Kalau kalian tidak mau. Kalau kalian sudi, kalau kalian mau bersikap ihsan, mengembalikannya kepada Abu Al-As, aku pun akan suka yang seperti itu. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, bal narudduhu alaih. Ya Rasulullah, bahkan kami kembalikan semuanya. Akhirnya dikembalikan seluruhnya. Hatta sampai-sampai ada seseorang datang membawa ember dikembalikan. Wa yatir rajul bisyannah. Ada lagi yang datang membawa bejana. Wabil idawah, ada yang membawa tempat air dari kulit. Hatta inna ahaduhum la ya'ti bisyidam. Bahkan ada di antara mereka yang datang membawa syidam. Disebutkan dalam footnote-nya syidam adalah khasyabah. Khasyabah yang biasa dipakai, diikatkan ke unta untuk membawa barang. Artinya kalau kayu saja dikembalikan, apalagi harta dinar dan dirham, apalagi barang-barang dagangannya, semuanya dikembalikan, sampai kayu, embernya, tempat makan untanya dikembalikan semua. Qala, kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Sampai di Mekah, dia berikan ini milikmu, ini milikmu, ini milikmu, ini milikmu, semuanya. Sampai kemudian ditanya oleh Abu Al-As, apakah ada barang kalian yang belum aku kembalikan? Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ada sesuatu yang belum aku kembalikan? Kata mereka, la fajazakallahu khairan faqad wajadnaka wafiyan kariman. Tidak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau orang yang tepat janji, engkau orang yang mulia. Wafiyan kariman. Kalau begitu, kata Abu Al-As, aku mempersaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh demi Allah, tidak menghalangiku untuk masuk Islam ketika di Madinah kemarin, karena aku khawatir kalian menganggap bahwa aku melarikan diri dengan barang-barang kalian. Aku khawatir kalian menuduh bahwa aku masuk Islam karena ingin mendapatkan harta kalian semuanya. Tidak. Aku kembalikan semuanya. Setelah tunai semua, baru aku beritahu kalian, aku masuk Islam. Radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa kisah sekitar Perang Badar atau di akhir-akhir Perang Badar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.